Pak Ustadz mohon doanya buat saya yang lagi dilanda keputusasaan dalam hidup karena berbagai masalah pahit yang bertubi-tubi menimpa hidup saya. Kita saling mendoakan insyaallah ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan dan hidayah kepada kita untuk meraih apa-apa yang bermanfaat buat kita, dan hal itu sesuai dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya saja yang bisa kita nasihatkan, tidak boleh kita berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab berputus asa dari rahmat Allah menunjukkan lemahnya keyakinan terhadap janji Allah. Janji bagi orang yang sabar dan beriman kepada Allah. Dan lemahnya keyakinan terhadap kemampuan Allah. Allah maha mampu untuk menolong kita. Kalau kita berputus asa berarti lemah keimanan kita terhadap kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah telah mengabarkan kepada kita musibah yang menimpa kita itu sesuai dengan kemampuan kita. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi bala'an ala anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Yang paling keras musibah itu menimpa para nabi. Kenapa? Karena iman mereka yang paling tinggi, kemudian sesuai dengan derajat keimanan. Kemudian musibah itu menimpa sesuai dengan derajat keimanan. Jadi harus kita yakini bahwasannya musibah yang menimpa kita itu tidak akan melebihi kemampuan kita. Tidak akan melebihi kemampuan kita. Sehingga tidak boleh kita berputus asa dari musibah tersebut. Di sisi yang lain, sebagaimana pernah kita jelaskan, sebenarnya, hakikatnya, kalau kita memahami, kita perlu bersyukur dengan musibah yang menimpa kita. Kenapa? Karena dengan musibah itu, dosa-dosa kita diampuni. Dan bisa jadi itu adalah azab yang Allah percepat. Sehingga dosa-dosa kita diampuni, dan di akhirat kelak kita tidak mendapat azab lagi. Itu kalau kita sabar dan ridho. Tapi kalau kita marah dengan musibah tersebut, atau berputus asa, sehingga membawa kita kemudian tidak beribadah kepada Allah, maka kita akan mendapatkan dua kali azab. Azab di dunia dan azab di akhirat. Oleh karena itu, mestinya kalau kita memahami hakikatnya, kita bersyukur dengan musibah yang menimpa kita. Sebab insyaallah ta'ala musibah-musibah tersebut akan menjadi penghapus dosa-dosa kita, sekaligus sebagai bahan koreksi bagi kita, bahan muhasabah, koreksi diri. Mungkin kita banyak dosa, banyak kesalahan, sehingga banyak musibah bertubi-tubi menimpa kehidupan kita. Maka hendaklah kita kembali kepada Allah, bertobat kepadanya, dan selalu memohon pertolongan. Taib. Allahu a'lam.